Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis barakallahu fikum dari Humaid ibnu Hilal, ya, dari Rajul min Abdil Qais, dan dulu dikatakan dia pernah bersama orang-orang Khawarij. Namun dikatakan hadis mengenai peristiwa terbunuhnya sahabat Abdullah ibnu Khabbab, ya, di mana dia dibantai oleh orang-orang Khawarij barakallahu fikum beserta dengan istri. Baik, itu dikatakan sebagai hadis yang lemah. Kenapa dikatakan lemah? Nasri. Apa penyakit hadisnya? Humaid bin Hilal. Kenapa dengan Humaid bin Hilal? Majhul. Wahimta. Ebta. Iya, ada kemajhulan. Siapa yang majhul? Gurunya. Nah, siapa namanya? Namanya siapa? Anas, ada Anas. Mana Anas? Naam. Apa penyakit hadisnya? Humaid bin Hilal majhul. Wahimta. Rafif. Kenapa? Yang mana itu? Nah, rajulun min Abdil Qais. Berarti di situ ada rawi yang mubham, lam yusamma. Iya. Itu penyakitnya. Siapa rajul di sini kan enggak tahu. Mubham itu termasuk salah satu penyakit hadis, enggak diketahui keadaannya. Nah, tapi kalau kita melihat riwayatnya Abdul Razak dalam Musnadnya akan ketahuan siapa rajul tersebut. Yusuf Lampung. Siapa? Hilal. Iya, ayahnya Humaid. Ya, dalam riwayat Abdul Razak dalam Musnadnya disebutkan secara tegas ternyata Humaid ibnu Hilal meriwayatkan dari ayahnya Hilal. Nah, iya. Dan Hilal ini bagaimana keadaannya, Yusuf? majhul. Dari situ. Iya. Nah, hilal ini majhul, tidak ada para ulama yang mu'tabar memberikan apa? Rekomendasi kepada dia, tidak ada juga yang menjarah, iya. Naam. Tidak didapati jarah dan ta'dil padanya. Sehingga dia dimasukkan dalam kategori rawi yang majhul. Ikhwan ya, itu penyakitnya, sehingga cerita ini kita bisa katakan lemah, ya, dhaif. Barakallahu fikum. Nah, tapi di sana ada beberapa hadis yang cukup bagi kita untuk membuktikan kalau orang-orang Khawarij ini memang kejam, kalau orang-orang Khawarij ini memang bengis, ya, terhadap orang Islam sendiri. Apa dalilnya, rajul? Lamun apa rajul? Ya, yeah. Kayaknya kepala temannya kayak ayam goreng gitu ya. Kayak kelaparan rajul itu. Lihat kepalanya si Umar itu. Apa hadisnya rajul? Yang menunjukkan kalau orang-orang Khawarij ini kejam dan bengis, ya, terhadap orang-orang Islam sendiri. Kalau rajul tidak bisa menjawab, berarti akhu, saudaranya, ridho, saudara seagama maksudnya. Tapi enggak ada hubungan nasab ya, Dok ya, sama rajul ya? Enggak ada, cuman posturnya aja agak mirip. Apa ridho hadisnya? Kalau ridho tidak akan menjawab, maka saudaranya yang akan menjawab. Siapa? Usama Al-Jaidi. Apa hadisnya Usama? Nah, iya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal Awsan. Itu hadis yang sahih. Iya, mereka-mereka ini membunuhi orang-orang Islam tapi membiarkan penyembah-penyembah berhala. Catat. Iya. Catat Zakaria. Naam. Jangan catat nomor telepon saja ya. Catat juga hadisnya. Ayo. Iya. Ya dauna yaktuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal Awsan. Barakallahu fikum. Naam. Hadisnya sahih. Barakallahu fikum. Naam, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Haddatsana Abul Qasim Abdullah ibnu Muhammad aidan. Qala haddatsana Muhammad ibnu Abdul Malik ibni Abi Syawarib, ya, bapaknya kumis-kumis. Nah, Abu Syawarib. Nah, bagus ya. Kalau antum pengen nama tersebut, jadikan kunyah Abu Syawarib, bapaknya kumis-kumis. Qala haddatsana Abdul Wahid ibni Ziyad atau ibnu Ziyad. Qala akhbarana Asim an ibni Kabsyah Qala sami'tu Aba Musa yaqulu 'alal mimbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Kabsyah, aku mendengar Abu Musa al-Ash'ari, beliau berkata di atas mimbar, menukilkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna baina aidikum fitanan kaqita'il laylil muzlim yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Rasul mengatakan, sesungguhnya di hadapan kalian di masa yang akan datang akan banyak fitnah-fitnah yang berdatangan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Nah, untuk menggambarkan yang namanya fitnah itu semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin parah, semakin lama semakin mengerikan, seperti malam, semakin lama semakin gelap. Barakallahu fikum. Nah, dan beliau menggambarkan sedikit bagaimana fitnah itu terjadi. Di mana seseorang di pagi hari dia orang mukmin dan di sore hari dia telah menjadi orang yang kafir. Atau sore hari dia orang yang mukmin, pagi harinya dia sudah kafir. Untuk menggambarkan begitu cepat ya perubahan barakallahu fikum ideologi seseorang. Bukan dalam jangka waktu satu tahun, tapi dalam satu hari. Iya. Cepat sekali berubah. Menunjukkan barakallahu fikum mengerikan fitnah tersebut. Iya. Jadi bukan hitungan tahun, bulan, tapi apa? Hari. Enggak sampai satu hari. Jaraknya dari pagi dan sore. Sudah berubah. Barakallahu fikum. Ya, sudah berubah barakallahu fikum. Nah, dan terjadi seperti apa yang beliau habarkan. Ya, barakallahu fikum. Di mana kita melihat perubahan-perubahan sikap, ya, ideologi seseorang barakallahu fikum cepat sekali berubah. Yang tadinya dia adalah seorang yang mukmin, orang yang kuat, orang yang kokoh, ya. Nah, mengalami tiba-tiba ada keanehan sikap-sikapnya, ya. Keanehan dalam ucapannya, keanehan dalam dia barakallahu fikum berkata, ya, bertindak, dan pada pendapat-pendapatnya. Padahal dulu kan dia adalah seorang yang luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Walaupun iya, tidak sampai pada tingkatan kufur. Nah, barakallahu fikum. Itu penggambaran dari Rasul bagaimana barakallahu fikum mengerikan, ya, fitnah yang terjadi. Sampai pada tingkatan nanti yang paling parah, ya, manusia itu cepat sekali berpindah keyakinan. Barakallahu fikum. Paginya Islam, sorenya udah jadi orang kafir. Iya, atau surinya Islam, paginya udah kafir. Nah, itu yang paling parah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga Rasul mengatakan, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal-qa'imu fiha khairun minal mashi, wal-mashi fiha khairun minas sa'i. Qalu fama ta'muruna, maka para sahabat bertanya, apa yang Anda perintahkan kepada kami kalau kondisinya sudah separah itu. di mana orang-orang mukmin itu cepat sekali mengganti agamanya, barakallahu fikum. Cepat sekali berubah pemikirannya. Nah, dalam jangka waktu tidak sampai satu hari. Qala, maka Rasul berkata, kunu ahlasa buyutikum. Nah, ahlas jamak dari hilsun. Nah, yang artinya adalah mayub satu. Tahta hurril mata. Barakallah. Nah, sesuatu yang dibentangkan di bawah barang-barang yang berharga atau istimewa. Iya, barakallah. Nah, ya seperti apa? Namanya apa untuk alas itu? Karpet, ya, tapi yang mewah, barakallahu fikum. Ayib, itu maknanya. Ya, jadi dia sebagai alas untuk barang-barang mewah, barakallahu fikum. Maknanya apa? Ai ilzamu buyutakum. Tetaplah di rumah. Sebagaimana yang namanya ahlas itu gak akan dibawa kemana-mana. Dia terus di dalam rumah. Iya. Barakallahu fikum. Itu maknanya. Jadi maknanya kata Rasul, jadilah kalian itu seperti ahlas. Iya. Seperti apa? Barakallahu fikum. Tayyib. Karpet. Iya. Yang ada di rumah. Artinya apa? Ya gak kemana-mana. Di rumah saja, barakallahu fikum. Nah, dan makna di rumah saja ini bukan hanya jasadnya saja di rumah, tapi juga barakallahu fikum, tayyib, iya, perbuatannya juga di rumah. Karena bisa jadi seseorang itu jasadnya di rumah, tapi dia mengakses semua, iya, jalan-jalan menuju apa? Fitnah tadi. Bisa kan? Dia nongkrongnya di rumah tapi barakallahu fikum. Iya. Tayyib, aksesnya di dunia maya kemana-mana. Iya enggak? Ya sama saja. Barakallahu fikum. Jadi di rumah itu bukan hanya jasadnya saja tapi apa? Dari sisi tindakan dan ucapan dia juga di rumah, enggak sampai kemana-mana. Pak Yohan ya. Entah itu ucapannya dia menyebarkan lewat barakallahu fikum dunia maya, barakallahu fikum, atau iya video dia barakallahu fikum dia sebarkan di dunia maya, padahal dia enggak kemana-mana, dia di rumah, itu sama saja. Sehingga maknanya bukan hanya jasadnya yang di rumah tapi apa, tapi juga ucapannya, iya, begitu juga perbuatannya, barakallahu fikum. Nah, sehingga dia tidak barakallahu fikum menceburkan dirinya ke dalam fitnah tersebut. Ya, itu kondisi yang paling parah. Ya. Kondisi yang paling parah barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar ابن أبي داود قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن خالد ابن أبي عمران أن الحكم ابن مسعود النجراني حدثه أن أنس ابن أبي مرثد Al-Ansari haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satakunu fitanun bakma samma amya akan terjadi fitnah-fitnah yang bakma. Ini bentuk muannas dari apa? Abkam. Iya. Somma bentuk muannas dari asom. Amya bentuk muannas dari akma. Iya. Baik. Abkam maknanya apa? Maknanya apa Abu Salman? Apa abkam? Kok enggak tahu? Maknanya abkam apa Abu Fatah? Bisu. Asom maknanya tuli. Akma maknanya buta. Sehingga maknanya kalau diartikan barakallahu fikum secara bebas yaitu syadidah. Fitnah yang sangat syadid, yang sangat keras, fitnah yang sangat dahsyat. Sampai digambarkan apa? Bakma. Ya. Karena dia sifat dari fitnah, makanya dibentuk muannas. Fitnah itu membuat seseorang akan menjadi bisu. Fitnah yang membuat seseorang menjadi tuli. Fitnah yang membuat seseorang menjadi buta. Maknanya apa, Evan? Ketika fitnah itu terjadi, maka indera manusia akan kehilangan fungsi. Iya. Jadi mulutnya tidak lagi bisa berbicara dengan baik. Bicaranya ngawur. Ya, enggak jelas. Barakallahu. Nah. Begitu juga telinganya. Iya, tertutup. Dia tidak bisa menerima sesuatu dengan baik dan benar. Begitu juga pandangannya. Nah. Itu kondisi penggambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk yang lain. Akan ada fitnah yang sangat kuat, yang sangat parah pada kondisi apa? Membuat seseorang itu bisu, tuli, dan buta. Artinya apa? Kemampuan orang itu dalam menangkap ya, melalui indera-indera yang ada, itu apa, Evan? Sudah tidak berjalan dengan baik. Iya. Artinya fitnah itu memang membuat kacau seseorang. Nah. Iya. Barakallahu fiik. Itulah yang namanya fitnah. Padahal dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut. Iya. Tapi ketika fitnah itu terjadi, semuanya tertutup. Nah. Ya. Barakallahu fiik. Itu gambarannya. Al-muttaji' fiha khairun minal qa'id wal qa'id fiha khairun minal qa'im wal qa'im fiha khairun minal mashi wal mashi khairun minas sa'i wa man aba falyamdud ya 'unuqahu barakallahu fikum. Naam. Barang siapa yang enggan ya barakallahu fikum untuk tenggelam terpengaruh dengan fitnah tadi, maka hendaknya dia barakallahu fikum tayyib ya ikat ya lehernya. Maknanya Mehwan ya, sama. Iya, enggak kemana-mana. Barakallahu fikum. Dua hadis ini barakallahu fikum untuk hadis yang pertama, hadisnya Abu Kafsyah. Tayyib. Abu Kafsyah As-Sadusi Al-Basri. Rawa anhu Asim faqat. Yang meriwayatkan dari dia hanya Asim saja. Nah, wala yu'raf lahu al-jarah wala ta'dil, dan tidak diketahui pada dia adanya jarah ataupun ta'dil. Barakallahu fikum. Nah, fahuwa majhul, sehingga Abu Kabsyah ini dikatakan sebagai rawi yang majhul. Majhul apa namanya? Luqman Brau. Majul Ain. Iya, karena dia hanya punya satu orang murid. Kalau dia punya dua orang murid atau lebih, namanya majhul hal. Barakallahu fikum. Nah, majhul ain ini fi syawahid wal mutaba'ah atau tidak? Mana Iqbal Pemalang mawujud? Iqbal Pemalang jaga pos. Iqbal Habibi, kun habiban ilaina. Yasluhu fi syawahid wal mutabah. Bittifak atau bikhtilaf? Hah? Bittifak. Bikhtilaf. Nah, iya. Yang benar, yang rajih, majhul ain itu bisa, iya, menjadi penguat. Artinya dia termasuk dhaif yang yasir. Barakallahu fikum. Nah, dan masalah ini cukup, iya, sengit di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Baik, kalau lulusan-lulusan Yaman, ya, dari kalangan para asatidah kibar, barakallahu fikum, tayyib, itu biasanya mereka mengikuti pendapatnya Syekh Muqbil dan juga murid-muridnya yang berpendapat bahwasanya majhul ain la yasbuhu fi syawahid wal mutaba, seolah-olah itu menjadi perkara yang mutafakun alaih di kalangan mereka. Iya, yang menyelisihinya dianggap qaulun syadz. Kalau ada yang mengatakan majhul ain itu apa? Yasluhu fi syawahid wal mutaba'at. Barakallahu fikum. Nah, padahal cukup banyak, iya, di kalangan para ulama ahli hadis yang berpendapat majhul ain bisa menjadi penguat. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Dan terkait dengan masalah ini ada risalah khusus, ya, yang ditulis oleh seorang ahli ilm. Nah, ada yang tahu? Ukasyah? Siapa penulisnya? Siapa? Pembahasan khusus terkait dengan majhul ain ini, apakah yasluhu fi syawahid wal mutaba'ah atau bukan? Iqbal Habibi, kun habiban ilaina. Antum bisa menjawab? Pernah baca? Hah? Karya siapa? Karya wallahu a'lam. Iya. Tadi kayaknya dengar ada nama samar-samar gitu, ya. Tapi habis itu berubah jadi karyanya wallahu a'lam. Bagus juga nama itu, ya. Karya siapa? Yusuf. Karya Abu Abdullah Afifuddin As-Sidawi hafizahullahu taala wa ra'a. Naam, ustazuna barakallahu fikum. Iya. Apa judulnya? Hah? Qurratul aini fi ijtihadi majhul aini. Barakallahu fikum. Iya. Naam. Itu terkumpul dalam risalah namanya apa? Al-Idhah. Iya. Nah, barakallahu fikum. Bisa dilihat di situ. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Pembahasan yang bagus, iya. Itu terjadi, ya, karena barakallahu fikum, beliau sempat, iya, berdiskusi dengan beberapa mustafid barakallahu fikum yang mengingkari pendapat beliau yang mengatakan bahwasanya majhul ain yasluhu fi syawahid wal mutaba'ah, seolah-olah pendapat beliau inilah pendapat yang syadz. Barakallahu fikum. Nah, maka beliau membahas secara ilmiah, barakallahu fikum, dan membuktikan secara ilmiah kalau itu bukanlah pendapat yang syadz. Cukup banyak ulama-ulama ahli hadis kibar, ya, yang mu'tabar berpendapat. Bahkan itulah pendapat yang kuat. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, itu tadi hadisnya Abu Kafsyah, dia rawi yang majhul ain. Naam. Tetapi barakallahu fikum, dia dikuatkan ya dari jalan-jalan yang lain yang sudah kita baca pada sanad-sanad sebelumnya. Adapun hadisnya barakallahu fikum Anas ibnu Abi Marsad Al-Ansari, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Hakam ibnu Mas'ud. Al-Hakam ibnu Mas'ud Masturun, dia ini rawi yang mastur. Nah, mastur ini barakallahu fikum apa maknanya? Ubay Sidoarjo, apa? Nah, mastur itu barakallahu fikum bisa dikatakan nama lain dari majhul, majhul ha, yaitu orang yang hanya punya dua orang murid dan tidak ada jarah dan takdil pada dirinya. Dikatakan majhul hal. Kalau majhul hal jelas, ya dia bisa menjadi syawahid wal mutaba'ah barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Tapi hadis secara keseluruhan bisa disahihkan barakallahu fikum. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Nah, tayyib, pada hadis ini ada beberapa faedah barakallahu fikum yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama adalah al-hadar minal fitnah, berhati-hati dari yang namanya fitnah. Wal bu'du anha, dan berusaha untuk menjauhinya. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah barakallahu fikum, al-mubadarah ila a'mali salihah. Itu berdasarkan riwayatnya yang lebih lengkap. Iya, di mana Rasul mengawali dengan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Nah, ada anjuran untuk menyegerakan amalan barakallahu fikum. Nah, karena yang namanya taswif ya, menunda-nunda amalan barakallahu fikum, itu akan membuat Anda tidak bisa mengerjakan amalan tadi. Karena yang namanya fitnah ya, asyughal, kesibukan, barakallahu fikum, manusia itu ya akan semakin menumpuk, ya semakin banyak barakallahu fikum. Kalau tidak segera dilakukan, maka ya Anda akan kesulitan untuk melakukannya. Ikhwan ya, sehingga jauhi yang namanya tindakan taswif. Ya. Apalagi barakallahu fikum bagi seorang thullabul ilm, Ya. Bagi para penuntut ilmu, taswif ini termasuk penyakit. Ya, bagi para penuntut ilmu yang berbahaya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Menunda-nunda amal kebaikan ketika dia memiliki peluang padanya. Iya. Menunda memurojaah pelajaran. Iya. Menunda barakallahu fikum tayyib untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan yang semisal dengannya. Iya. Tayyib. Itu akan menjadi penyesalan dia di kemudian hari. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Tayyib. Dan saya kira saya pernah menceritakan barakallahu fikum terkait dengan pengalaman ya. Kita dan teman-teman terdahulu barakallahu fikum di mana kalau di masa lalu kita dalam belajar ya. Karena memang kemampuan kita dalam menulis dan mencatat apa yang disampaikan oleh ustaz ya bermacam-macam. Ya, ada yang nulisnya cepat, ada yang nulisnya lambat. Barakallahu fikum. Ada yang bisa cepat tapi dia tidak bisa rapi. Sehingga sebagian dari kita ada yang mensiasati hal itu dengan apa? Merekam. Ya, dan ini saya lihat sebagian thalaba ada yang menggunakan thariqah seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, iya. Sehingga rekaman itu yang nanti dia jadikan andalan untuk apa? Menyalin kembali. Yes. Karena dia enggak pengen faedah sekecil apapun hilang. Sehingga apa? Direkam. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada seorang teman barakallahu fikum ya tadi. Iya. Baik. Dia karena memiliki kaset ya, rekaman zaman dulu kan pakai kaset ya. Tayyib yang banyak ya sudah jadi dia tumpuk. Barakallahu fikum. Nah. Dan ya nanti akan di murojaah. Sehingga dia hampir punya satu karung ya, kaset rekaman itu. Barakallahu fikum. Nah. Dalam keadaan dia sudah kewalahan untuk memurojaahnya ulang. Barakallahu fikum. Nah, dan itu dia sampaikan iya kepada kita-kita barakallahu fikum. Iya. Duhai kiranya, iya. Saya dulu tidak mengambil thariqah yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ya paling dia punya dokumentasinya saja. Tapi terkait dengan barakallahu fikum fawaid ya ilmiah sulit bagi dia untuk mendapatkannya. Iya. Ini pernah dibahas tapi di mana? Ya, dari kaset rekamannya pun enggak tahu kan nyampur. Barakallahu fikum. Nah, sehingga banyak fawaid yang terabaikan. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga bagi para talabah yang mengambil thariqah seperti itu, maka kami menasihatkan ya, jangan terlena atau barakallahu fikum terabaikan. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang kan enak ya. Tinggal beli kartu memori yang memuat muatannya sampai 120 GB bahkan sampai ada yang 1 tera. Ya kan? Flash disk yang muatannya 1 tera. Begitu Rafif ya. Nah, flash disk 1 tera. Tahu 1 tera itu berapa? 1000 giga. Nah, iya, itu rekaman 3 tahun insyaallah masuk semua. Iya. Nah, terkadang terlena barakallahu fikum. Dikumpulkan di situ tapi tidak langsung di murojaah. Akhirnya ya numpuk di situ. Yang pintar adalah flash disk-nya. Iya. Bukan dia. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kita menasihatkan kepada para talabah bagi yang merekam-rekam tadi, ya kalau tujuannya memang untuk didengarkan kembali fawaidnya, ya harus komitmen. Ya. Jangan sampai lewat satu hari. Pokoknya malam itu targetnya habis isya didengarkan semua. Entah selesainya jam berapa, tapi insya Allah nggak lama. Iya. Paling satu taklim satu jam. Ada yang nggak sampai, ada yang setengah jam, bahkan ada yang 15 menit. Iya, taklimnya barakallahu fikum. Baik. Dalam satu hari paling ada 5 mata pelajaran. Seandainya semuanya mengambil full, ya 5 jam. Barakallahu fikum. Baik. Paham kan ya? Barakallahu fikum. Harus seperti itu. Kalau enggak, maka antum yang akan hancur. Barakallahu fikum. Paham kan ya? Baik. Barakallahu fikum. Kalau dulu yang saya pakai ya sama dengan teman tadi, karena emang kita nulisnya agak lamban. Barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau saya cuma satu kaset yang saya punya. Iya. Jadi mau enggak mau barakallahu fikum ya harus didengarkan. Kalau enggak besok akan ketimpa dengan rekaman taklim yang berikutnya. Jadi ada motivasi untuk mendengarkan saat itu pada hari itu juga. Iya. Paling dua kaset yang saya punya. Jadi harus kalau enggak didengarkan ya sudah hilang nanti. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Sehingga khusus bagi para thalabah harus memiliki semangat mubadarah ila amali salihah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Baik, itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Naktah bihal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.